Kayak ulekan sepatu lu. Demi cintaku padamu, kemana pun akan ku bawa, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biar harus berkorban jiwa dan raga. Takkan berpisah. Laut dan pantai tak akan goyah. Bintang Virgo. Sabar. Apa kamu ini? Seperti orang yang kesurupan. Sabar, sabar. Duduknya dulu, duduk dulu. Kamu, hah? Kamu ngutil apa di toko? Hah? Maling handphonenya? Enggak, Pak. Saya cuma lihat-lihat tadi. Bohong kamu. Bohong. Hah? Bohong. Bohong. Bagaimana? Drama saya bagus ya? Bagus, bagus, bagus. Bagus ya? Cuman kan ceritanya bukan begitu. Oh iya. Oh iya. Selamat malam. Andai dipisah.